Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamasaka bi sunnati ila midin. Para ikhwan akhawat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini kembali memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan kita dalam fikul muyassar, ringkasan fikih Islam. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita ungkapkan, semoga kita menjadi pengikut beliau yang setia, memegang sunnah beliau dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Para ikhwan akhwat rahmati Allah SWT, alhamdulillah pelajaran kita sudah sampai pada pembahasan bab yang ke-9 dari Kitabus Shalah. Ya, iaitu berbicara tentang solatnya orang-orang yang punya uzur. Jadi macam-macam bentuk uzur di sini, sakit, safar, ya, atau karena adanya hujan, angin kencang, atau adanya bencana dan seterusnya. Ini banyak perkara yang harus kita mengerti dalam hal ini. Seperti ada kondisi-kondisi di mana agama kita memberikan kemudahan, keringanan kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang agung, yaitu sholat. Tetapi satu perkara yang kita perhatikan dari persoalan sholat ini adalah bahwa sholat tidak dapat ditinggalkan dalam kondisi bagaimanapun. Dalam kondisi bagaimanapun, sakit, perang, ataupun bagaimanapun kondisi yang ada, sholat tetap tidak bisa ditinggalkan. Ini menunjukkan betapa keagungan sholat tersebut dan betapa urgensi penting kedudukan sholat itu dalam agama kita. Tapi para ikhwan rahmati Allah SWT, kita akan membahas pembahasan kita tentang sholatnya orang-orang yang punya uzur. Nih, tadi kita sebutkan uzur ini ada berapa hal. Uzur untuk mengqasar, uzur untuk menjamak, uzur untuk pelaksanaan kaifiyah shalah. Bagi orang yang sakit, umpamanya dia tidak mampu berdiri, berduduk, kemudian orang yang safar, kemudian dia lagi di atas kendaraan, tidak bisa menghadap kiblat, bagaimana kondisi itu? Atau ketika orang dalam keadaan banjir, rumahnya tidak ada tempat bersujud, kemudian kotor dengan segala lumpur dan semacamnya. Atau ketika bencana, atau ketika membantu orang-orang yang sedang mendapat bencana, bagaimana kondisi membantu sangat umpamanya dalam kondisi yang sangat kritis, umpamanya terjadi sebuah bencana, dan bagaimana orang-orang yang berada di garda terdepan dalam membantu itu. Demikian pula dalam persoalan sebetulnya kondisi yang terjadi dalam masalah wabah ini. Ya, banyak sebetulnya hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan wabah ini. Yang sebagian kita kadang-kadang tidak paham. Salah satu contoh umpamanya para tenaga medis yang memakai pakaian yang begitu sulit, boleh dia menjamak sholat. Nah, kemudian ada kemudahan dalam agama seperti itu. Kemudian juga bagaimana ketika seorang meninggal, bagaimana membagikan, bagaimana mengelolakan, bagaimana menguburkannya, dan seterusnya. Banyak sekali hukum-hukum fikih. Kemudian juga hukum fikih pemahaman masalah sholat kita seharian, sholat berjamaah di masjid, bagaimana hukumnya? Ya, kemudian juga nanti akan datang bulan Ramadan, bagaimana praktiknya ini semua. Nah, ini sebetulnya banyak sekali pengembangan dari pembahasan ini sebetulnya, tapi itu mungkin kita akan pada memperdalam materi dalam bentuk pertanyaan saja nanti, karena kita tidak akan mungkin berpanjang berbahas ini, karena memang tujuan kita adalah untuk membahas sekilas secara ringkas berbagai hukum dan fikih Islam. Ya. Nah, di sini terlihat oleh kita betapa besarnya rahmat Allah kepada kita, betapa Allah kasih sayang kepada kita, betapa agama ini adalah agama yang komplek, cukup lengkap dalam hukum-hukumnya. Ya, tidak agama yang memberatkan umatnya, tidak agama yang menyulitkan umatnya. Yang melakukan itu agama kita adalah agama yang yusrun, ya, mudah. Ya, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang atau tergambar dalam pikiran orang bahwa agama ini menekan kegiatan kita, perbuatan kita, menyulitkan kita, tidak. Betapa banyaknya Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan dalam agama ini, dalam kondisi ketika seorang hamba di luar kondisi normal, di luar kondisi normal, ya, baik ketidaknormalan dari sisi kondisi cuaca, kondisi keamanan, kemudian kesehatan, ya, dan atau perkara yang berhubungan dengan personal tertentu, dia musafir, ya, dan hal sebagainya, atau sakit, ya. Nah, ini oleh sebab itu orang-orang yang mempelajari agama ini dengan baik, dia sangat akan merasakan begitu nikmatnya menjalankan agama ini, karena tidak ada hal yang terasa oleh dia sulit untuk menjalankannya. Tidak ada terasa oleh dia hal yang membebaninya dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang akan dirasakan oleh orang yang belajar. Tapi kalau orang tidak belajar, dia tidak tahu. Kita tahu bagaimana harus beribadah dengan baik, bagaimana melaksanakan ibadah itu. Sehingga akhirnya dia meninggalkan ibadah itu dengan alasan ketika dalam keadaan sulit, sakit, selama macamnya. Banyak perkara yang mungkin kita terjadi dalam kondisi masing-masing kita. Ada orang yang sakit, dia tidak bisa bergerak, dia diimpus, atau seseorang mau dioperasi, gimana dia ini, akan memakan waktu, makanya akan lewat sholat, zuhur dan asar, bagaimana dia. Nah ini semuanya jadi bicaraan dan pembahasan sebelum dan fikih. Oleh sebab itu, maka orang yang semakin luas pengetahuannya dan ilmu tentang agama ini, dia akan semakin merasakan agama ini sangat mudah dan bermanfaat bagi dia. Dan dia akan semakin kokoh menjalankan agama itu. Dia tidak juga saklek dalam pendapat-pendapatnya. Nah ini yang perlu kita rasakan, belajar ilmu agama ini, maka kita akan terhindar dari sifat bermudah-mudah di luar rumah agama atau mempersulit-sulit dari luar juga ketentuan agama. Jadi ia akan tepat dalam mengambil keputusan dalam setiap kondisi dan situasi. Itulah keindahan orang yang punya ilmu. Jadi maka ketika kita belajar ilmu agama itu, utamanya adalah untuk memberikan tuntunan kepada diri kita bagaimana kita harus beragama ini. Salatnya bagaimana, puasanya bagaimana, hajinya bagaimana, zakatnya bagaimana, dan berbagai situasi dan kondisi itu ada keterukuran yang perlu kita ketahui. Baik, pemirsa dan para pendengar serta para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas adalah salah-salah orang punya zuhur, tapi dalam bahasa kita tidak terlalu panjang berkaitan yang zuhur yang dibahas di sini. Ahlul adara humul mardu wal sasyurun wal khaifun. Yang disebutkan ini orang-orang yang punya zuhur itu seperti yang antara mereka, yang mereka itu adalah orang sakit kah? Orang musafir kah? Orang yang takut kah? Alla yatamattu min adabi shalah ala sifatil ladhi yu'tiha ghairu ma'dhur. Ya, ghairu ma'dhur. Yang ia tidak akan memungkinkan untuk melaksanakan sholat dalam bentuk tata cara yang dilaksanakan oleh orang yang tidak ada punya halal atau udhur. Maka agama kita memberikan keringanan kepada mereka-mereka yang punya udhur tersebut. Maka mereka akan melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah ini berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW ini. Wa ma ja'ala 'alaikum bidinin min haraj. Allah tidak pernah menjadikan atas kalian itu dalam agama ini perkara yang memberatkan. Tidak ada dalam agama perkara-perkara yang memberatkan. Maka Allah berikan keringanan. Ketika safar, dibolehkan menjamak, boleh mengqasar. Ketika sakit, ada keringanan. Kemudian, dan juga Allah SWT, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebankan, seorang jiwa di luar kemampuannya. Ya Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Tidak usah kecuali sesuai kemampuannya. Dalam ayat kuasa Allah sebutkan ya, yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, tidak menghendaki untuk kalian kesulitan. Wa qala ta'budun Allah SWT wa taqwa ma mastata'tum. Dan juga Allah SWT katakan dalam firman-Nya, maka kalian akan bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Jadi Rasulullah SAW juga menjawab keterangan yang sama dari sahabat-sahabat dulu. Fa'idah amat tu biar apa tu min mustatatum. Jika aku memberitakan sesuatu perintah kepada kalian, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Fa'idah amat tu man syai'in pandatahu. Jika aku melarang kalian dengan sesuatu, maka tinggalkan. Nah, kemudian juga Allah mensifatkan bagaimana Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, datang kepada kalian seorang rasul yang dia yang merasa berat bagi dia kalau perkara-perkara yang membuat kalian susah. Nah, ini adalah sifat dari agama kita. Jadi dia salah satu fadhail agama kita, salah satu keistimewaan agama kita adalah mudah. Bisa dilaksanakan oleh siapapun, miskin kaya, sakit sehat. Ya, dalam perjalanan, dalam keadaan memukim, dalam keadaan perjalanan. agama ini memberikan solusi dalam setiap kondisi dan situasi. Itulah keistimewaan agama Islam ini. Berbeda kalau kita lihat hukum manusia, hukum manusia subhanallah jauh dari prinsip manusia sebetulnya. Yang mereka kadang-kadang menduduk bahwa itu hukum yang kejam, hukum yang berat, padahal tidak sama sekali. Hukum Allah adalah hukum yang betul Allah memberikan kepada manusia dengan penuh keadilan dan penuh kemudahan. Nah, kita kadang-kadang mendengar, kadang-kadang celotehan, celotukan dari sebagian orang mengatakan, wah, hukum Islam terlalu berat, kejam, dan perlakuan manusia seperti binatang segala macamnya. Subhanallah, dengan ejekan-ejekan begitu sangat maka tidak keimanan seorang ya. Maka kalau kita hati-hati dalam sebuah ungkapan, jangan apakah Anda lebih tahu dari Allah yang terbaik buat makhluk ini? Sungguhnya ada. Tidak mengetahui dan jangankan kemampuan untuk diri Anda yang terbaik tentu. Maka Allah SWT juga kepada kita dalam kitabnya dan juga dari Rasul dan Rasulnya, mana perbuatan-perbuatan yang membuat kita bahagia, tenang, aman, sentosa. Yang mana perbuatan-perbuatan harus kita tinggalkan karena itu mencelakakan diri kita dan orang lain dan merusak lingkungan dan kehidupan kita. Terlebih lagi akan merusak kehidupan kita di akhirat. Maka tidak ada kebaikan yang di luar Islam. Tidak ada kebaikan yang sebenarnya. Semua Islam telah bercakap kebaikan dan kebaikan yang tidak ada kebaikan yang sangat absolut, paten, sangat mudah terjangkau oleh semua orang. Kalau kita kadang-kadang perintah dalam ketentuan hukum untuk manusia kadang-kadang adalah meratakan setiap orang padahal perbedaan orang berbeda-beda. Yang mana lagi diberi hukum yang sama. Perbedaan berbeda-beda. Kemampuan orang berbeda. Agama tidak dan demikian. Agama memberikan beban tugas-tugas perintah sesuai dengan kemampuan manusia. Sesuai dengan kemampuan manusia. Tidak memberikan lebih daripada kemampuan mereka. Itulah keistimewaan dan ini kita merasakan tata indah dari agama ini. Dan inilah bukti bahwa Allah SWT itu maha pengasih maha penyayang dan seterusnya dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, Allah maha adil. Allah memberikan tugas agama kepada perintah beragama bukan karena kita harus sibuk dengan itu memulihkan membebankan kita dalam kemampuan kita tidak tapi semua apa yang kita lakukan semua itu adalah akan kembali kebaikan-kebaikan pada diri kita sendiri. Allah tidak pernah butuh kepada kita untuk disembah. Tapi sebetulnya Allah menurut kita membahagia adalah atas kebaikan-kebaikan yang Allah selamatkan kita daripada menyembah binatang, menyembah pohon, batu, segala macamnya. Yang membuat kita tertindas oleh makhluk yang dihina kadang-kadang. Dijajah kita secara tidak langsung oleh orang-orang yang berhal-hal yang lihat kita mereka terjajah. Kadang-kadang keluarga mereka tidak akan masih sajian yang terjaga ke tempat-tempat untuk mereka sembah. Baik, perbincangan kita lanjut. Nah, itu sisi ini. Maka ada pesan yang sangat dalam sebetulnya dalam ajaran agama kita ketika kita melihat bagaimana memberikan kemudahan keringanan kepada kita dalam atau kepada umatnya agama Islam untuk melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan kemampuan mereka. Baik, yang pertama adalah bagaimana soal orang yang sakit. Itu orang yang yatal sihat badannya, orang yang punya masalah kesehatan badannya. Baik itu dari kulian atau juziah, baik secara keseluruhan atau sebagian anggota badannya. Orang yang sehat harus melaksanakan sholat yang diwajibkan. Itu kuat ala isi sifatkan. Ya wajib melaksanakan sholat yang melaksanakan sholat wajib dalam kondisi bagaimanapun. Walau ala yang terkek liman dohi maradun. Atau karena dia ada masalah di punggungnya, tulang-tulangnya, dia boleh dalam bentuk saja selesai, tidak bisa meluruskan punggungnya. Dalam sebuah bentuk, atau daripada menyandar ke dinding, atau daripada tiang, atau dia memakai tongkat. Karena Rasulullah SAW bukan sebenarnya, tidak amat kubiam yang tumim pas patuh. Jika aku memikirkan, apabila aku minta kalian untuk suatu perintah, amalkan suatu perintah, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Maka banyak sebetulnya pecahan masalah ini. Jika seseorang dia terpasang impus, bagaimana dia tidak bisa ke kamar mandi selama juga tidak ada orang bisa mengambilkan ilmunya atau mengatayamkan dia, ya sholat bagaimanapun dia, dan dia bisa menjawab juga. Terus juga tidak ada orang bisa menghadirkan dia kelebihan lain. Ya sudah, dalam kondisi bagaimana dia, di tetap sholat. Bahkan di sebuah sama di sisi keagama kalau seorang ditangkap oleh orang kafir. Kemudian ditahan di dalam sebuah tahanan dia ke tiang. Dia tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan mungkin kotorannya mengotori badannya. Dia tidak bisa bergerak. Dia salat di kondisi itu. Bayangkan itu. Ya. Seberapa mampu anda melaksanakan salat tegak? Itu. Coba bayangkan itu. Dia tidak bergerak. Dia tidak bisa. Mungkin ketika dia buang air terpaksa di tempat yang ketika dia yang tanah itu. Ya sudah, dari sisi begitu terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kondisi yang harus diperhatikan. Tapi ada kemudahan, tidak harus dipaksakan, harus buru-buru. Ada kemudahan. Kemudian, maka jika dia tidak mampu salat berdiri, boleh duduk. Jika tidak mau duduk, boleh berbaring. Ya tidak bisa duduk, ya berbaring. Karena Rasulullah pernah mengatakan sebuah sabda kepada Imam Hussein, salat kau iman pada tasawuf, maka orang yang berbaring. Maka apa yang ada dalam kekuatan salat adalah di hal ini. Jauh dia semuanya mampu berbaring dan bisa menghadap ke dalam mimpi dia. Sudah ada salat juga, apa misinya saja lagi? Apa yang masih ingat dia? Otak yang masih sadar, maka dia tetap sholat sebagaimana misalnya dia. Hatta kalau badannya tidak bisa bergerak sama sekali, dia sholat dengan hatinya. Ada sebuah ulama dia berisyarat dengan matanya, sebagaimana hal ini dan juga bagaimana Syafi'i ini menyebutkan. Dia berisyarat ketika dia sholat begini, dan kemudian dia ketika rukuk dia kedudukan matanya rukuk. Kemudian dia sujud, bangkit dari rukuk, dia naikkan matanya begini, niat-niat begitu, bangkit dari rukuk, kemudian sujud dia pinjam matanya begini, dan begitu. Subhanallah. Itu kekenyangan bagi orang-orang yang dalam kondisi demikian. Karena Allah SWT telah jelaskan, fattaqullaha mastata'tum, beribadah, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Jadi, wala tasqutus sholatu 'anil marid, tapi sholat tidak pernah boleh ditinggalkan. Ya, seseorang yang sakit selama akalnya masih sehat, ya, ingatannya masih ada. Hatta lo sholat habi ima, walaupun dia sholat dengan cara imain, dengan isyarat dengan matanya. Likudratihi ala dzalika ma'niyah, ya, dia mampu untuk sampai di situ dan juga sesuai dengan niatnya. Nah. Jadi wa yumi'ul marid al-musalli jalisan fi ruku' wa sujud bi ra'si ima'an. Jadi kalau dia umpamanya tidak bisa bergerak, hanya bisa duduk saja, maka ketika takbir, gerakan tangan dia begini, ya, dia tidak bisa sujud umpamanya, ya, dia sholat duduk, ya. Maka ketika rukuk dia nunduk sedikit, sujud nunduk lebih agak dalam dikit ke bawah, ya, dengan cara berisyarat dengan kepalanya saja. Kalau tidak bisa duduk, ya dengan kepalanya saja gitu. Allahu Akbar, Subhanallah mida, Allahu Akbar. Nah gitu, dengan kepala saja. Baik. Seberapa mampu dia? Subhanallah. Ya. Nah, wa yaj'al sujud akhfat min ruku'. Jadi caranya, kalau dia bisa bersyarat dengan kepalanya saja, maka kepalanya ketika sujud harus lebih agak rendah dari, apa namanya, turun daripada ketika isyaratnya ketika ruku'. Begitu. Nah, jika dia tidak mampu untuk bersyarat dengan kepalanya, cukup dengan matanya tadi yang kita sebutkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan enggak perlu, cukup dengan hati saja sudah. Ketika dia sudah melihat rukuk, dia baca zikir atau doa rukuk. Bagi dia tidak, dia baca doa tidak. Nah gitu saja. Ya kan? Ada sebagian dengan boleh dengan berisyarat dengan mata. Demikian. Nah, setelah itu akan masuk masalah qasar salat dalam safar. Nah, safar salah satu uzur juga, boleh mengqasar salat dan menjamak, ya. Nah, sebetulnya panjang penjelasan. Orang yang sakit, ya, ketika dia tidak akan memungkinkan untuk sholat sendiri-sendiri, maka dia boleh menjamak sholatnya antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, gitu. Tapi dia tidak mengqasar, dia hanya boleh menjamak. Kalau dia kesulitan, dan ini banyak alasannya, termasuk di antaranya seorang wanita, apamanya, jika dia ada namanya darah istihadhah, wanita yang punya penyakit keluar darah terus, maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Ketika dia, ini sudah kita bicarakan waktu masalah darah istihadhah, kita sudah pernah bicarakan, setiap sholat dia berwudu atau dia boleh menjamak sholat, atau ada orang lukanya tidak berhenti darah yang keluar, maka dia boleh menjamak sholat, ya, banyak sebetulnya. banyak sekali kasus-kasus lah, artinya kasus ini tidak akan pernah habis. Tapi kita akan ambil kaidah yang umum di sini, dia harus sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya, kemudian nanti akan dibicarakan dalam sholat jamak, juga akan dibicarakan dalam sholat qasar. Nah, bagaimana sholat menjamak? Siapa saja yang boleh menjamak sholat? Itu tadi kondisi orang yang punya uzur dalam sakit. Kemudian kalau dia dalam keadaan safar, ya, jadi boleh mengqasar. Qasar. Ini beda antara jamak dan qasar apa? Qasar itu hanya untuk sholat yang 4 rakaat. Qasar artinya meringkaskan sholat yang 4 menjadi 2. Itu saja. Kalau 2 enggak boleh jadikan 1, 3 jadi enggak boleh jadikan 1,5. Jadi qasar itu hanya untuk sholat yang 4 rakaat saja jadi 2 rakaat. Dan qasar itu hanya berlaku bagi musafir. Nah, ini dua bedanya antara, ini perbedaan nih antara jamak dan qasar. Karena kadang-kadang sebagian kita enggak bedain antara jamak dan qasar. Ya, kalau qasar itu bagi orang yang musafir. Ya, kalau jamak boleh dia mukim karena ada udzur dia, seperti sakit tadi atau hujan lebat atau petir atau apa namanya itu, adanya lumpur semacam, nah boleh dia dijamak walaupun dalam keadaan mukim. Jadi itu beda yang pertama. Kalau qasar syaratnya musafir. Sedangkan jamak boleh musafir, boleh tidak musafir. Qasar hanya untuk salat yang 4 rakaat. Yaitu salat zuhur, salat asar dan salat isya saja. Sementara tarawih jamak itu beda. Itu hanya berlaku yang bisa dijamak itu adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Adapun subuh, salat fajar enggak bisa dijamak dengan mana pun. Nah, ini harus tahu ya. Nah, itu qasar. Ya. Baik, hukum salat qasar itu adalah disyaratkan sebenarnya tidak ada perbedaan antara kalam para ulama bahwa salat yang 4 rakaat boleh diqasar menjadi 2 rakaat. Istilah qasar itu adalah dipendekkan, diringkas menjadi 2 rakaat bagi orang yang musafir. Ya, hal ini sudah dalilnya adalah Al-Qur'an Sunnah serta ijma' para ulama. Adapun Al-Qur'an Karim firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min shalati in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru." Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, tidaklah ada dosanya atas kalian untuk mengqasar dari baik salat. Ya, untuk mengqasar salat. Jika kalian takut orang-orang kafir akan memfitnah kalian. Baik. Ya, qasar juga dibolehkan dalam safar atau fi halil khauf atau dalam keadaan takut dan lainnya. Ketika Rasulullah ditanya tentang salat qasar itu, ya, padahal tidak ada lagi kondisi takut. Ya, takut ini bisa takut dari musuh-musuh ya Islam berbentuk manusia, ataupun juga ulama menyebutkan takut termasuk juga takut dari binatang buas. Baik, Rasulullah pernah ditanya, kan Rasulullah SAW pernah ditanyakan, bagaimana masih kita melakukan salat qasar padahal sudah kondisi manusia sudah aman? Rasulullah SAW menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha fa'alaikum. Ini adalah suatu sedekah Allah kepada kalian. Faqbaluha, maka terimalah sedekah. Maka terima. Ini adalah kemudahan rukhsah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi hadiah yang Allah berikan kepada kalian, sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maksudnya hadiah. Ya, kemudahan yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah. Ya. Dan juga Nabi SAW bersama Khulafa Arsyidin, mereka selalu melakukan qasar dalam perjalanan mereka. Sebenarnya dalam hadis Ibnu Umar, ya, ia berkata, "Ini sahibtu Rasulullah SAW fi safari falam yazid ala rakataini hatta qabadahu Allah." Ya. Aku menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan, maka Rasulullah tidak pernah menambah salat yang 4 rakaat itu lebih, hanya 2 rakaat saja. Sampai Allah mewafatkan beliau. Kemudian juga Umar juga menyebutkan dan Utsman. Kemudian Umar dan Utsman juga ya meriwayatkan sebenarnya bahkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar marfu'an. Ya. Kemudian juga dia menyebutkan bahwa demikian pula dilaksanakan oleh Umar dan juga Utsman. Kemudian Ibnu Umar juga meriwayatkan hadis Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsahu. Ya. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Allah itu suka kalian menerima kemudahan-kemudahan, keringan-keringan yang Allah berikan, dan Allah tidak suka, ya benci tak kalian mendatangi kemaksiatannya. Ya. Baik, adapun ijma adalah mengqasar dari perkara-perkara yang sudah diketahui secara pasti dalam agama ini. Telah sepakat umat tentang adanya hukum qasar dalam salat bagi musafir. Ya. Wal hadza fal muhabbatu ala hadis sunnah wal akhdh bi hadhihi rukhsah aula. Oleh sebab itu para ulama mengatakan hukum mengambil rukhsah melaksanakan sunnah qasar dalam salat itu adalah dalam perjalanan itu mengqasar salat dalam perjalanan itu adalah merupakan sunnah dan keutamaan untuk kita lakukan, ya, dan lebih utama daripada meninggalkannya. Bahkan sebagian ulama ada yang memakruhkan menyempurnakan salat dalam safar, ya. Kenapa? Karena alasan yang begitu Nabi SAW selalu melaksanakan atau mengqasar salatnya dan para sahabat-sahabatnya, ya, melaksanakan sunnah ini dalam kehidupan mereka. Jadi kalau mereka safar, baik safar untuk berhaji umroh ataupun peperangan menjalani perjalanan, ya, mereka selalu rasulan para sahabat melaksanakan itu mengqasar salatnya. Ya, dan ini adalah petunjuk Rasulullah mustamir ad-da'im. Ini adalah perkara yang, ya, petunjuk Rasulullah SAW yang senantiasa berlaku dan berlangsung. Ya, baik, itu tentang dalil. Jadi tadi pengertian maksudnya, ya, dalil-dalil tentang disyaratkan dan dibolehkannya mengqasar salat dalam apa perjalanan. Sebetulnya kalau kita urai perkataan ulama di sini, kalau mendapat pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka mengatakan jaiz. Kalau ulama Malikiyah mengatakan sunnah muakkadah, ya. Kalau mazhab Hanafiyah mengatakan fardun, gitu. Yang raji adalah dia merupakan sunnah karena Rasulullah SAW dan sahabatnya senantiasa melaksanakan mengqasar salat di dalam perjalanan mereka. Itu dalil-dalil tentang disyariatkannya untuk mengqasar salat di dalam perjalanan. Yang kedua adalah masalah, ya, ketentuan salat yang dibolehkan mengqasar. Nah, tadi sudah kita jelaskan salat mana yang boleh diqasar. Apakah semua salat? Tidak, hanya salat-salat yang berjumlah rakaatnya 4 rakaat saja. Jadi salat subuh enggak boleh, salat asar, maghrib enggak boleh. Nah, yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Dan tidak boleh dikasar salat subuh dan salat maghrib. Ya, ini sudah kesepakatan para ulama. Dan juga perbuatan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Dan juga berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Farrul salata ala lisan nabiyikum fil hadar arba'an wa fis safari raka'ataini." Allah telah wajibkan atas Nabi kalian salat ini dalam keadaan hadar, ya, tidak musafir, yang menetap itu 4 rakaat. Dalam keadaan musafir, dalam keadaan safar perjalanan, 2 rakaat. Jadi 4 menjadi 2 rakaat, itu maksudnya di sini. Jadi hadis ini harus pahami sesuai dengan paham para sahabat. Bukan maksudnya ini semua sholat yang disebutkan dalam sada dalam hadis Ibnu Abbas. Yang maksud sini adalah sholat-sholat yang 4 rakaat. Karena beliau bicara ini, "Fardhu ala nabi, alisan nabiikum fi hadari arba'an wa fi safari rakaatain." Jadi maksud sholat yang 4 rakaat, yaitu disyaratkan di rakaat di waktu tidak bersafar dalam hadar atau sinya menetap, dan ketika musafir dua rakaat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka menunjukkan bahwa salat di qasar itu adalah salat yang 4 rakaat saja. Itu yang dilakukan juga oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka tidak pernah mengqasar salat maghrib atau mengqasar salat subuh. Pembahasan ketiga, ya, berapa jarak perjalanan yang boleh kita mengqasar salat? Berapa jarak perjalanan kita baru boleh mengqasar salat, dan kapan kita boleh kita baru mengqasar salat? Nah, secara umum pendapat jumhur ulama adalah mengqasar salat adalah bila perjalanan berjumlah 80 km. Nah, ini juga khilaf para ulama. Ada yang mengatakan juga kembali kepada uruf. Ada yang menentukan dengan jumlah jarak, ya, tertentu. Ya. Ada juga menyebutkan sehari semalam, perjalanan sampai satu hari semalam, ada yang menyebutkan dengan jarak, yaitu 80 km, ada yang menyebutkan dengan cara uruf. Cara uruf, yang pemainnya, walaupun kurang 80 km, tapi kalau sudah diukur safar, maka mereka mengatakan, kalau sudah diukur safar dan adatnya itu keluarnya musafir, maka sebagian ulama membolehkan pendapat mereka menjadi ukuran adalah perjalanan itu sendiri. Yang melalui masyarakat gitu. Jadi kalau umpamanya dari suatu kabupaten ke kabupaten lain, ya, kalau sudah musafir dia, maka dia boleh melakukan perjalanan mukasar. Yang masalah ini lah yang menentukan jarak 80 km ini, kalau dia kecamatan, dari suatu kecamatan luasnya 80 km itu, berarti kan belum musafir dia, kan belum pindah di daerah lain. Boleh enggak dia mengqasar? Nah, kalau menurut pendapat yang 80 boleh mengqasar walaupun masih dalam kotanya, tapi sudah musafir. Nah, itu maksudnya itu. Jadi sebetulnya konsekuensi dari sistem pendapat itu ada. Ya, wallahu alam, sebagai ulama-ulama lebih banyak mengambilkan dalam keadaan uruf. Ya. Kalau sudah dalam ukuran kebiasaan itu sudah safar, ya sudah dibolehkan untuk mengqasar salat. Ada yang mendapat demikian. Tapi jumhur ulama di sini memakai ukuran itu 80 km. Ini boleh dia mengqasar salat. Ini bukan jamak ya. Nah, itu kembali kita katakan perbedaan antara hasyarat, jarak ini hanya untuk salat qasar ya, meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2. Ada pula yang menyebutkan wa yaumani qasidani fi zamanil mu'tadil bi sirril asqal wa dabibil aqdam. Jadi kalau mereka menyebutkan ada ukuran juga 2 hari perjalanan dalam waktu yang biasa dengan berjalan membawa barang yaitu dengan ontanya ya, atau kuda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan satu hari satu malam itu safar. Ya, perjalanan yang satu hari satu malam sudah dianggap safar. Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yuqassirani wa iftirani fi arba'i burudin. Jadi burudin ini jarak yang tadi 80 km dia mereka sudah melakukan qasar salat dan tidak berpuasa karena orang yang dalam musafir boleh dia tidak berpuasa. Wa sittu ashar farsakhan yaitu sekitar 16 farsakh. Atau tadi kita sebutkan menurut pendapat yang di Arab ukuran kontemporer sekarang masih sekarang itu dengan kilometer sekitar 80 km. Baik. Apakah setiap safar boleh kita mengqasar? Karena ada bentuk safar perdagangan, safar perjalanan untuk rekreasi, safar untuk apa namanya? Melaksanakan ibadah, ya, jihad, berhaji, ya, atau safar untuk berziarah keluarga. Nah, atau boleh semua safar? Termasuk safar orang yang dalam keadaan pergi melakukan perbuatan yang diharamkan. Nah, mazhab Imam Ahmad dan beberapa ulama lain mengatakan harus safar yang halal, bukan safar yang haram maksudnya. Tidak melakukan perbuatan yang haram dalam perjalanan itu. Maka wal hadza fa safar muharram, safar yang tujuan membuat sesuatu yang diharamkan tidak boleh mengqasar salat. Tidak boleh mengqasar salat. Ya, pergi ingin merampok di sebuah kota lain, enggak boleh mengqasar salat gitu. Ini adalah menurut pendapat banyak dari para ulama. Ini pendapat ulama. Tapi kalau disebutkan banyak pendapat ulama mungkin berarti ada pendapat ulama yang membolehkan qasar dalam kondisi apapun safarnya. Ya. Karena yang menjadi masalah adalah safar, bukan masalah disyaratkan perjalannya dalam perjalanan yang halal atau haram. Ya. Itu pendapat ulama lain. Tapi jumhur di sini menyebutkan harus safarnya safar yang dihalalkan. Ya. Tadi disebutkan perdagangan, rekreasi, menengok keluarga, berjihad, berhaji untuk beribadah, dan lain sebagainya selama dalam perjalanan yang dihalalkan. Perjalanan yang dihalalkan itu yang dibolehkan mengqasar. Perjalanan yang diharamkan tidak boleh mengqasar. Ya, itu pendapat kebanyakan para ulama. Masalah yang keempat, ya, apakah hal yaqsur manna wal iqamah? Nah, masalahnya sekarang, apakah boleh mengqasar orang yang pergi ke tempat lain, dia berniat untuk menetap di tempat itu? Nah, maksudnya gini, ukuran safar itu apa? Apakah maksudnya saat sampai dalam perjalanan, atau masih kita sampai di sana, masih boleh mengqasar enggak? Nah, yang dipersoalkan sekarang kalau kita sudah sampai di tujuan, kalau masih dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu safar yang pasti. Itu alamat nih safar bahasa fukohanya. Dalam sedang berlangsung perjalanan. Tapi ketika kita sudah sampai di daerah tersebut, kita juga masih musafir sebetulnya, karena kita bukan di tempat kita, bukan di negeri kita. Ya, berekreasi ke Turki kemana atau berumroh ke Mekah semacam itu kan bukan negara kita, bukan tempat kita. Maka ketika kita menetap di sana, itu masih dianggap apa? Musafir kita sampai kembali negeri kita. Jadi safar itu sampai kembali lagi ke negeri itu musafir. Tapi ini dia bukan untuk sementara di situ. Dia ingin menetap di sana beberapa tahun untuk bekerja, untuk belajar. Nah, ini persoalan gimana? Kalau orang sudah berniat untuk di sana menetap, maka dia sampai di tempat itu tidak boleh lagi qasar. Tidak boleh lagi qasar. Sebagian ulama menyebutkan lebih dari 4 hari. Ya, kalau sudah 4 hari dia tidak boleh qasar lagi karena sudah berniat dia untuk menetap di negeri tersebut. Kalau dia tidak menetap, seseorang umpamanya pergi berdagang dan musafir, ya, kemudian dia jajakan perdagangan di negara itu, dia masih safar, itu musafir dia. berbulan, 3 bulan, 2 bulan, dia musafir, dia boleh qasar. Gitu, sampai balik ke negaranya. Nah, itu masih musafir dia. Gitu. Maka dia boleh mengqasar. Atau terjadi peristiwa dia ketangkap, ditangkap dia, ditahan di sana, dia masih musafir karena masih belum berniat tinggal di situ, cuman karena terjadi suatu peristiwa dia ditangkap. Nah, dia masih musafir, ditahan 1 tahun dia, hukumnya masih musafir karena musafir yang ditahan. Nah, itu penjelasan sebagai fuqaha. Jadi kembali kepada niatnya nih, niatnya. Ya, niatnya kan tadi bukan menetap di sana. Kalau sudah berniat menetap, nah ini tidak boleh lagi ya dia mengqasar kalau niat menetap. Karena tidak ada sebab membolehkan untuk mengqasar dalam pada haknya dia pada kondisi seperti itu. Kemudian juga ulama ada yang pendapat kalau dia berniat lebih dari berniat 4 hari. Nah, tinggal tempat itu lebih dari 4 hari. Nah, sebagai ulama juga pendapat tidak boleh mengqasar lagi kalau berniat lebih dari 4 hari. Nah, wa qama li hajatin wa dhanna annahu la yataqadi illa ba'da 4. Atau dia ada keperluan sesuatu dan dia sudah mengira bahwa keperluan itu tidak selesai sesuatu melebihi 4 hari. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menetap di Mekah, salat di Mekah selama 21 salat ya belum mengqasarnya. Wa dzalika annahu qadima subhi rabi'atin. Ya. Fa qama ila yaumit tarwiyah. Jadi beliau datang 4 Zulhijjah, nanti 8 Zulhijjah kan baru 8 Zulhijjah baru apa? Baru hari tarwiyah. Mau melaksanakan pergi ke Mina, 9 adalah wukuf di Arafah. Nah, beliau sampai ketika melaksanakan haji itu pada hari ke-4 paginya, 4 Zulhijjah pagi. Nah, beliau menetap sampai hari tarwiyah di Mekah. Kemudian setelah salat subuh baru keluar dari Mekah menuju Mina. Faman aqama arba'ata ayyam aw aqal misli iqamati shalah qasura wa man zada atamma. Jadi kalau orang itu, karena memang Rasulullah SAW kan 4 hari di situ. Ini juga dijawab oleh fuqaha yang lain. Ya, kalau dia masih niat safar, dia tetap boleh mengqasar. Nah, kalau mereka ini, yang pendapat ulama ini mengatakan, karena Rasulullah SAW 4 hari itu mengqasar. Nah, maka mereka orang yang tinggal 4 hari, ya, di satu negeri, ya, atau kurang, maka dia seperti tinggalnya Rasulullah SAW saat mau melaksanakan haji wada'nya, itu dia mengqasar. Barang siapa tak melebihi, maka dia harus menyempurnakan salatnya. Ya, ini yang pendapat dari Imam Ahmad. Berkata Anas, aqam Nabi Makkah 10 nuksur shalah. Nah, ini dari pendapat lain bahwa mereka tinggal di Mekah itu 10 hari mereka juga mengqasar salat, kata Anas. Ya. Fa man ma dzakarna di anhu hasba khurujihi ila Mina wa Arafah wa mabda'u min al-'ashr. Jadi itu adalah yang melihat bagaimana Rasulullah SAW, di maksud sini adalah keluarnya Rasulullah SAW ke Mina, Arafah dan seterusnya pada setelah hari 10 Zulhijjah. Wa yaqsur in aqama li hajatin bila niyyah itqama. Dan maka dia boleh mengqasar di sebuah negeri, dia bersafar ke sana tidak ada niat untuk tinggal di situ. Ya, walaupun dia melebihi 4 hari karena tidak ada niat untuk tinggal di situ. Walaupun dia lebih 4 hari. Karena niatnya apa? Safar. Ya, wa yaqsur in aqama li hajatin bila niyyatin minatil iqamah. Maka dia boleh mengqasar ya. Jika walaupun dia menetap di sebuah negeri itu, ya, untuk keperluan, tanpa ada niat untuk menetap di situ. Ya, dia pergi sebuah negeri dan tujuan tidak untuk menetap di situ. Ya, maka boleh dia mengqasar walaupun lebih dari 4 hari. Ya. Dan dia tidak tahu kapan dia akan selesai urusannya. Ya, seseorang mau urusan seminar ke sana. Ya, atau mau ada penelitian, ya, safar ke sana. Nah, dalam perhitungannya adalah 3 hari selain 4 hari, namun berpanjang tidak selesai urusannya, maka selama urusan belum selesai dia musafir yang boleh mengqasar salatnya di situ. Nah. Atau dia ditangkap secara zalim atau ya bimatarin walau aqama sininan, ya, atau dia terkurung di sana walaupun dia menetap di tempat itu bertahun-tahun, tapi kan dia tidak pernah niat untuk tinggal di situ. Maka pendapat ini mengatakan boleh mengqasar salat selama dia tidak berniat tinggal di tempat itu. Ini pendapat Ibnu Munzir, ya. Namun tadi kita sebutkan sebagian ulama mengatakan jika dia sudah berniat untuk tinggal di sana, maka setelah 4 hari dia tidak boleh lagi mengqasar, ya. Ingin sekolah kah atau untuk bisnis atau untuk bekerja, ya, kalau niat tinggal di sana dalam keadaan tertentu. Yang dia boleh mengqasar, yang dia tidak mau mengetahui berapa masa lamanya dia menetap di sana. ya, menganggap itu musafir yang boleh mengqasar selama dia tidak menentukan melebihi dari 4 hari dia di tempat tersebut. Nah, dia enggak tahu apa lebih atau kurang. Nah, ini boleh dimaksar. Baik. Pembahasan yang kelima. Masalah yang kelima adalah ya. Pembahasan kelima adalah halat allati yajibu al-musafir fiha itmamu shalah. Nah, namun ada beberapa kondisi musafir tidak boleh maksar, dia harus menyempurnakan salatnya. Artinya harus salat secara sempurna, salat yang 4 rakaat itu disalatkan 4 rakaat. Tidak boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Ya. Kondisi bagaimana? Jika seorang musafir berimam kepada orang mukim, dia sholat di tempat dia pergi kerja penelitian atau apa, di tempat itu orang sholat seperti, atau seperti kita lah pergi umrah. Ya, ya orang sholat sempurna, ya kita ikuti imam. Harus kita nyempurnakan sholat, karena harus ikuti imam. Ya, enggak boleh dia qasar, 2 rakaat dia salam lebih dulu, enggak boleh. Dia kalau imam itu menyempurnakan, ya, ya. Musafir berimam kepada orang mukim, maka dia mengikuti sholat orang mukim itu disempurnakan. Maka dia harus menyempurnakan, karena Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imam liutamma bih, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia tanya tentang menyempurnakan sholat di belakang orang yang mukim, tilka sunnati Abil Qasim, kata Ibnu Abbas, itulah petunjuk sunnahnya Rasulullah SAW. Itu kalau dia berimam kepada orang mukim. Dan kemarin kita sudah bicara kan masalah imamah, orang mukim boleh berimamah kepada orang musafir, orang musafir juga boleh berimamah kepada orang mukim. Tapi kalau orang musafir berimamah kepada orang mukim, maka dia harus menyempurnakan sholat ikuti orang imam mukim tadi. Kalau orang mukim berimamah kepada orang musafir, maka setelah orang ini musafir mengqasar sholatnya salam, orang mukim harus menyempurnakan sholatnya, menambah rakaat yang kurang. Nah, ini harus kita tahu hal ini seperti ini. Baik. Kemudian ya. Yang kedua adalah idza tamma bima yashku fihi hal huwa musafir aw muqim. Atau dia berimam dengan orang, dia ragu orang ini musafir atau muqim. Salat di apa nah? Salat di bandara. Ini yang jadi imam ini musafir atau muqim ya. Nah, kalau pendapat di sini sebutkan dia harus menyempurnakan karena ragu-ragu ini. Ya, fa idza dakhal fi sati khalfa imam la yadri ahwa musafir aw muqim. Ya, salat dengan imam, dia enggak tahu orang ini mukim, pekerja bandara kah atau orang musafir juga. Ka yakuna fil matar, seperti dia berada di bandara. Fa an yulzimhu al itmam, maka dia harus menyempurnakan. Li an al qasar la budda lahu min niyatin jazimah. Alasannya adalah karena kalau mengqasar harus di awal ditetapkan dengan niat yang sudah pasti. Adapun dalam keadaan ragu-ragu, maka dia harus menyempurnakan. Itu alasannya. Dan juga ketika seseorang ini wajib menyempurnakan sholatnya dalam musafir ketika dia umpamanya ya lupa sholat dia ya. ini kejadian iftiradi ya, yang dikemungkin jika terjadi seorang umpamanya ya dia musafir ya karena kecapean habis maghrib tidur dia bangun subuh ya subuh sholat subuh kemudian dia ya, dia umpamanya pulang kerja di rumah, dia mukim nih, wajib sholatnya sempurna, ya besok dia musafir pagi, ya sholat isya ketiduran dia, subuh dia gak ingat sholat subuh, dia belum sholat isya gitu, kemudian sholat zuhur lalu keingat dia, oh kayak malam tadi saya belum sholat isya. Nah, ketika itu kan harus sholat ya, kemarin kita sebutkan manna ma'an sholatir au nasiyaha wal yasaliyah idha dakaraha. Orang yang lupa ketiduran lupa sholat, maka dia laksanakan saat dia ingat. Maka ketika itu dia harus sholat isya setelah sholat zuhur. Jadi kalau ingat begitu, kalau sebelum kapan dia ingat, tapi dia tidak boleh qasar, dia harus menyempurnakan karena sholat ini tinggalkannya sholat yang mukim. Nah itu, ini penjelasan ketiga. Ya. Kemudian, ya, yang keempat adalah. Idza ahrama musafir bi salatin yulzimu itmama fa fasadat i'adaha kaisal musafir khalfa muqim. Nah, ini juga kondisi yang keempat disebut ke sini. Ini khilaf para ulama juga ini. Seorang musafir salat berimam dengan orang mukim. Lalu ketika dia sedang salat batal wudunya. Batal wudu dia berwudu. Maka kemudian orang salat jamaah sudah selesai, sekarang dia harus salat sendirian. Apa dia mukim, apakah dia harus sempurnakan atau dia boleh qasar? Nah, kalau menurut ulama Hanabila di sini, dia harus apa? Dia harus sempurnakan karena dia tidak mengganti sholat yang tadi yang batal. Nah, dia berimam kepada mukim tadi. Tapi ada ulama menyebutkan dia sudah batal sholat, maka dia sholat sendiri sekarang, maka dia boleh mengqasar. Ini adalah khilaf para ulama ya. Kemudian yang kelima adalah idzana wa musafir al-iqama mutlaqa aw al-istitan. Nah, yang kelima dia wajib menyempurnakan sholatnya apa? Dia sudah berniat untuk tinggal di sana. Ya, dan menjadi warga negara sana. Oh, idzana wa musafir iqama mutlaqa fil bad alladhi safar ilai duna yuqayda dhalika bi zamanin muayyan aw amal muayyan. Seorang musafir berniat tinggal di satu negeri tertentu tanpa dia dia batasi dengan waktu atau pekerjaan tertentu. Demikian pula dia berniat untuk tinggal menjadi warga negara tersebut. Fa in yalzamu itmam shalah, maka dia harus menyempurnakan salatnya. La'annahu qad inqata'a hukum safar, karena dia sudah keluar dari hukum safar. Ya. Fa idza qida safar bi zaman mu'ayyan yantahi. Ya, maka apabila dia mengkaitkan safarnya itu, membatasi safarnya itu dengan ketentuan waktu tertentu, maka sudah selesai. Aw amalun yang qadi, atau dengan pekerjaan tertentu. Fa inda musafir yuqassu shalah. Jika dia umpamanya berniat untuk pergi safar ada waktu tertentu, ya, dia tidak niat di situ, dia tinggal akan sekarang hanya musafir saja, bekerja ya untuk amar tertentu tadi atau untuk waktu tertentu, maka dia boleh mengqasar salat. Tapi tadi kembali kita jelaskan sebagai ulama, kalau dia lebih 4 hari dia wajib ikut itmam. Ada pendapat ulama adalah selama dia niat safar dia boleh mengqasar salatnya. Ya. Baik, yang keempat masalah jamak. Ah, ini yang jamak. Afwan, masalah yang kedua ini. Ini yang pertama tadi qasar shalah ruba'iyyah wa fihi masail. Ya. Ini salat musafir. Salat musafir ini ada dua hal yang dibahas, mengqasar salat dan menjamak salat. Nah, tadi sudah dijelaskan perbedaan antara menjamak salat dengan qasar salat. Menjamak dua salat. Nah, tadi kita sebutkan menjamak itu hanya waktu yang mungkin dikumpulkan, yaitu salat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Adapun subuh enggak bisa digeser-geser waktunya gitu. Baik, tentang hukum menjamak salat ini adalah hal yang dibolehkan ya. Yubahu bisafar alladhi taqsuru fihi shalal jama' baina dhuhur wa asar. Dibolehkan dalam perjalanan, yaitu mengqasar, yang dibolehkan qasar salat dalam halnya itu menjamak antara zuhur. Jadi hukum jamak salat itu bagi musafir yaitu boleh bagi yang melakukan perjalanan sejauh yang telah ditentukan jaraknya tadi. Ya, yaitu menjamak antara maghrib dan isya ya dalam waktu yang satu ya, diimbangi pada waktu isya atau pada waktu maghrib. Pada waktu isya disebut jamak takhir, kalau waktu maghrib salat isyanya dimajukan itu jamak takdim. Demikian pula zuhur dengan asar. Nah, berdasarkan hadis Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW dalam perang Tabuk, apabila beliau idza tahla qabla zaghi syamsi, bila beliau memulai perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau memundurkan salat zuhur dan beliau gabung dengan salat asar. Nah, apabila berjalan setelah tergelincir matahari ya, maka beliau salat zuhur dulu ya, berniat setelah akan melakukan perjalanan setelah tergelincir matahari, maka beliau zuhur dan salat asar sekaligus, kemudian baru beliau lanjut ke perjalanan. Jadi melihat mana yang mudah. Jadi kalau kita sudah menghadap perjalanan tapi waktu belum masuk, nanti diundurkan salat asar aja. Kita naik pesawat, ini waktu zuhur belum masuk, berarti kita salat asar aja nanti di salat zuhurnya, di jamak gitu. Atau waktu zuhur udah masuk, mungkin kita untuk menjamak salat asar dengan waktu zuhur ini ya, masih ada waktu untuk menunggu pesawat semacam keberangkatan kita, maka lebih baik kita jamak takdim namanya, salat zuhur 2 rakaat, kemudian di jamak dengan salat asar juga 2 rakaat. Nah, itu contohnya. Baik dia dalam perjalanan atau bersinggah suatu tempat, ya, karena ini merupakan rukhsah bagi musafir, ya. Maka dia tidak disyaratkan wujudus sair ka sair rukhsah. Tidak disyaratkan dia sedang dalam masih dalam perjalanan, ya, singgah suatu tempat dia masih boleh menjamak. Illa anil afdal linazil ada menjamak. Nah, kalau pendapat Imam mazhab Hanabilah itu, walaupun dapat umum lain, tidak, selama dia musafir boleh umumnya seperti qasar juga dia boleh, selama musafir boleh menjamak. Nah, tapi kalau pendapat Hanabila, kalau dia sudah berhenti berturun di negeri tersebut, maka dia boleh mengqasar tapi tidak boleh menjamak. ya, sudah sampai pada tujuannya, walaupun dia musafir. Tapi alasannya adalah ketika Rasulullah SAW ketika di Mina, beliau tidak menjamak sholat, tapi beliau mengqasar. Nah, itu alasannya. Jadi kalau orang sudah dalam sampai di tempat tujuannya, ya, safarnya, maka dia lebih afdol adalah tidak menjamak. Itu menurut pendapat Hanabilah. Karena Nabi SAW tidak menjamak waktu singgah di Mina, itu waktu beliau di Mina musim haji, beliau tidak menjamak, tapi beliau hanya mengqasar saja. Kemudian juga dibolehkan, tadi kita sebutkan, menjamak bagi orang yang tidak mukim. Nah, ini perbedaannya tadi. Kalau qasar kan harus safar. Kalau jamak bagi orang mukim boleh. Siapa yang mukim boleh menjamak itu? Orang sakit. Ya. Ya, yalhaquhu bitarki masyaqqah. Karena kalau tidak menjamak, dia melalui kesulitan. Tidak ada orang yang selalu akan mewudukkannya, membantu dia setiap sholat, maka dia boleh menjamak. Atau kondisi di kesehatan dia, atau kondisi proses pengobatannya dia. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, menjawabkan Ibnu Abbas, yakni bahwa Ibnu Abbas menceritakan, jama' Rasulullah SAW bayna dhuhri wal asar wal maghrib wal isya' bil Madinah min ghairi khawfin wala matarin. Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya' di Madinah tanpa ada alasan takut dan juga tidak hujan. Dalam riwayat lain, menggari khawfin wala safar, dan juga bukan dalam kondisi takut dan juga tidak dalam perjalanan. Maka falam yakun illa udhur mar, maka tidak ada alasan disebut sini kecuali adalah alasan sakit. Ya. Karena alasan lain adalah Rasulullah SAW menyuruh orang yang mustahadah. Mustahadah ada wanita yang punya darah keluar terus, bukan darah haid, bukan juga darah nifas, tapi darah penyakit, untuk menjamak dua salat. Nah, istihadah atau minul mar, kiasannya adalah, analoginya di sini kan, bahwa orang yang istihadah disebut adalah penyakit, maka oleh sebab itu dikiaskan kepada masalah itu, penyakit-penyakit yang lain yang dialami oleh seseorang, maka dia boleh menjamak sholat jika dia memberatkan bagi dia kondisi sholat untuk setiap pada waktunya. Dan Ibnu Abbas ditanya dalam hadis yang berlalu, lima fa'ala dhalika, ya, kaila yuhriju ummatahu, ya, agar dia tidak membahayakan umatnya. Maka apabila seseorang mengalami kesulitan dan kesusahan, ya, jika dia tidak menjamak salatnya, maka dia boleh. Maridun kana au ma'dzuran bighairi mar. Baik itu ala karena sakit atau bukan karena sakit. Nah, tadi kita lihat, ya, ketika angin kencang, hujan, ya, atau apa namanya, lumpur, terjadi banjir, atau kondisi-kondisi yang atau terjadi apa namanya, ini disebutkan di kondisi ini, atau gelap yang malam yang begitu gelap dan dingin sekali, itu di antara hal-hal yang bolehkan ulama untuk menjamak salat, ya. Jadi walaupun dia mukim, ya, baik dia mukim atau musafir, di antara uzur-uzur yang dibolehkan menjamak, ya, bagi orang yang tidak safar dan tidak sakit, seperti apa? Al-matar kathir al-ghazir, yaitu hujan yang tidak putus-putus, yang lebat terus. Yang ini imamnya gini nih. Yang kita pernah melaksanakan hal ini di waktu sekolah di Madinah, itu kita salat zuhur sampai di masjid itu hujan kencang. Hujan lebat gitu. Nah, maka kita jamak salat zuhur dengan asar. Setelah salat hujan reda, kita pulang. Kita enggak perlu lagi salat asar karena memang ada kondisi yang hanya hujan tiba-tiba berhenti, tiba-tiba datang. Nah, hujan begitu, ya, maka boleh. Apalagi kalau di desa jalan menjadi berlumpur, subhanallah, maka boleh dijamak sholatnya, ya, boleh dijamak sholatnya, ya. Yang menyebabkan orang basah, tentu ini kondisi-kondisi juga, ya. Kalau hujannya tidak terlalu lebat dan memungkinkan orang juga punya payung dan segala macamnya, berarti itu kan belum ada hal-hal. Tapi setiap uzur ini harus diupayakan menghindarinya. Kalau bisa tidak menjamak, ya, tidak menjamak, itu adalah asal. Kemudian juga al-wahl wattin. Al-wahl wattin ini tadi yang kita sebutkan, lumpur, tanah, ya. Ya, jika orang menyebabkan kesulitan untuk berjalan karena lumpur, banjir, ya kan? Ya. Atau angin kencang yang dingin, ya. Baik malam hari atau musim dingin, angin kencang dan lain demikian, dari kondisi-kondisi membawa kesulitan bagi orang untuk melaksanakan sholat, ya, berjamaah di masjid. Ini sholat masuk, sholat berjamaah di masjid, ya, bukan di rumah, ya. Kalau di rumah dia nggak perlu jamaah, dia aman di rumahnya kok. Jadi maksudnya ini diantara alasan ulama menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Jadi supaya sholat berjamaah dia tetap boleh dijamak karena kondisi-kondisi seperti ini tadi. Alasan-alasan yang telah kita sebutkan. Nah, atau kalau dia di rumah atau dia di rumah sakit dalam kondisi tadi berjamaah karena kondisi pribadinya sakit bawahnya dia tadi. Sakit ya. Nah. Tapi bagi orang yang tidak sakit, tidak pula musafir, nah dia sholat di masjid kan tuh sholat berjamaah. Maka kalau ada kondisi terjadi hujan, angin kencang, ya, ataupun jalan becek yang luar biasa banyaknya lumpur, atau terjadinya gempa bumi, banjir segala macam, ya, atau ketika umpamanya lagi menyelamatkan korban dari terjadi sebuah bencana alam, maka tentu akan menyulitkan orang di sini, maka dia boleh menjamak sholat. Nah, itu di antaranya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah jamak ini adalah fi hadil jam'i al-masyru', ya. Ketentuan jamak salat yang disyariatkan, ya. Ketentuan adalah yaitu menjamak dua salat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu bagi musafir, ya, dan orang yang dalam hukumnya seperti musafir tadi. Dan juga boleh menjamak orang-orang yang tidak musafir dengan sebab hujan, ya, atau alasan-alasan yang semirip dengan itu tadi. Ya, maka dia boleh menjamak, ya, antara isya'aini, maghrib dan isya', wa dhuhraini, itu zuhur dan asar. Berdasarkan hadis Mu'abbad yang sebelumnya, ya, dan waqad fa'ala Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, dan juga hal ini pernah dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman dan lainnya. Karena menjadi alasan untuk menjamak di sini adalah antara maghrib dan isya', adanya hal yang menyulitkan, hal yang memberatkan, ya. Nah, ini yang harus kita ketahui bagaimana agama kita. Nah, ini perlu kita memiliki wawasan seperti ini. Baik dia sebagai seorang pengurus masjid, dia mesti tahu juga, atau dia sebagai imam dalam sebuah masjid, ya. Dia biar dia menghidupkan sunnah-sunnah yang ada. Jika terjadi umpamanya banjir, terjadi umpamanya kondisi-kondisi yang tidak bisa orang untuk selalu datang ke masjid, maka dia karena hujan lebat, karena ada angin puting beliung segala macam, maka saat itu dia boleh menjamak salatnya. Ketika zuhur hujan lebat gitu kan, maka dia boleh dijamak salat asar nanti, atau dia boleh apa namanya menjamak di waktu zuhur ketika biasanya hujan turun kencang setelah waktu asar mungkin, atau dia jamak isya' dengan maghrib karena malam dingin sekali, angin juga kencang segala macam. Nah, ini berapa ketentuan-ketentuan yang diberikan keringan oleh agama kita dalam melaksanakan ibadah, ya. Dan ini menunjukkan betapa agama kita sangat luasnya, mudah memberikan kemudahan kepada pengikutnya, tidak menyulitkan mereka. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas, dan berikut kita persilakan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Allah yubarik fiik Ustaz. Afwan, untuk pertanyaan kali ini tidak ada yang masuk Ustaz. Baik. Alhamdulillah kalau enggak ada yang masuk. Nah, untuk tangan di HP ini ada berapa pertanyaan yang masuk ini? Ini apa maksud setelah selesai? Apakah ada tuntunannya tidak membaca bismillah sebelum? Ustaz izin bertanya, setelah selesai maksudnya apa ini? Apakah ada tuntunannya tidak membaca bismillah sebelum surah Al-Fatihah dalam sholat, dan setelah itu apakah diharuskan membaca bismillah sebelum membaca surah lainnya? Apakah boleh duduk iftiras pada tayat akhir karena kesusahan duduk tawaruk? Bolehkah kita sholat duduk di bawah tanpa kursi, meluruskan kaki ke depan jika kesusahan untuk duduk bersila? Jazakumullah khairan. Apakah lima setelah selesai salah ketik? Ini maksudnya kurang paham nih. Kalau masalah membaca basmalah dalam Al-Fatihah, ya, jumhur ulama, terutama ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bismillah itu bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Maka harus dibaca. Cuman perbedaan antara madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Syafi'iyah menganjurkan untuk dijaharkan membaca basmalah jika sholat-sholatnya dikeraskan bacaan Fatihahnya. Sholat dua rakaat, sholat maghrib, dua rakaat sholat isya, sholat subuh. Nah itu yang dijaharkan kan? Itu kalau menurut Imam Syafi'i dibacakan. Kalau ulama apa namanya Hanabila, mereka mensirkan basmalah tapi dibaca. Dan ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah mereka mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi adalah basmalah itu seperti basmalah-basmalah bismillah pada awal surat-surat yang lainnya. Maka dia tidak menganjurkan untuk dibaca. Nah, ini di antara yang saya tahu. Tapi wallahu alam yang rajih adalah yaitu membacanya ya dan disirkan ya, ini yang disebutkan dalam riwayat Aisyah dan beberapa Anas bin Malik juga, dan juga Anas bin Malik riwayatnya yang menyebutkan yang dijaharkan. Maka mengumpulkan pendapat ini adalah ulama di antara Nukai menyebutkan boleh dijaharkan sesekali dan lebih banyak disirkan, karena Aisyah menyebutkan aku sholat belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya beliau semua memulai bacaan sholatnya itu dengan baca Alhamdulillah, artinya tidak dibaca keras dengan basmalah. Itu di antara penjelasan ulama. Baik, masalah sujud tawarruk, jika kita kesulitan maka boleh duduk dengan kena gendut, kena apa ya sakit kakinya, boleh dengan iftirash ya. Tadi sudah kita sebutkan ada keringanan itu. Kalau duduk, sholat duduk dibolehkan tanpa kursi, jika kita tidak mungkin untuk melipat kaki kan, boleh mengunjurkan kaki arah ke kiblat, boleh saja karena memang tidak mungkin untuk melipat kakinya ya. Maka dia boleh mengunjurkan kakinya arah kiblat karena alasan kesulitan, ada penyakit dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, di kolom Q&A sudah ada pertanyaan masuk, Ustaz. Baik, sebentar Anda lanjutkan dulu pertanyaan yang masuk di. Okay. Ketika salat asar, imam di rakaat ketiga tasyahud lagi dan tidak ada yang menegur. Kemudian pada rakaat keempat mau bangkit tapi ada yang menegur dan dia duduk kembali untuk tahiyat akhir sampai salam. Bagaimana sikap makmum? Apakah sujud sahwi atau tidak karena imam tidak sujud sahwi? Tidak. Kalau imam tidak sujud sahwi, ya sudah tidak sujud sahwi. Gitu saja. Kalau imam tidak sujud sahwi, maka makmum enggak perlu sujud sahwi. Baik. Karena ditanyakan sujud sahwinya ya. Nah, kemudian bertanya bagaimana hukum jika seorang ibu mengalami keguguran, apa wajib baginya sholat? Nah, keguguran ini para ulama membedaskan. Kalau bayinya sudah ada berbentuk, maka darahnya dihitung darah nifas. Atau kalau sudah 4 bulan, ya 120 hari, maka itu sudah ditiupkan ruh, maka ulama mengatakan itu sudah dihitung darah nifas. Tapi dia keguguran dalam berapa minggu saja, belum hanya bentuk darah saja yang bergumpal-gumpal, ya belum ada berbentuk apa-apa, maka ini dianggap oleh ulama darah istihadhah saja. Nah, itu di antara pendapat ulama tentang orang keguguran. Melihat kondisi kandungan, lama kandungan dan juga kondisi bayi yang atau darah yang keluar. Jika darah saya keluar itu tidak dianggap nifas darahnya, tapi darah istihadhah ya. Dan apalagi kalau belum sampai 4 bulan. Nah, kalau belum sampai 4 bulan tapi bayinya sudah ada berbentuk, maka ini juga ulama menyebutkan dia dianggap itu darah nifas, maka dia meninggalkan sholat selama darah nifas itu berada ya. Maksimalnya 40 hari, adapun kekurangannya enggak ada ketentuan. Bukan 2 hari kalau sudah tidak ada darah lagi dia sudah harus sholat, dia harus menunggu 40 hari. Masalah sholat di gereja misal karena tidak ada masjid atau karena ada kebutuhan mendesak ya, ini dibolehkan karena pernah Umar bin Khattab ketika pergi ke Baitul Maqdis beliau sholat di gereja imam. Bagaimana hukum sholat di dalam kamar yang di dalamnya ada salib, sahkah sholat hukum khairan? Ya, masalah sah sholatnya ya. Ketika sedang sholat berjamaah ini atau sholat sendirian kemudian terjadi gempa, mana yang tepat, putuskan atau lanjutkan saja sholat? Ya, lebih awal adalah itu tergantung ke apa namanya kuatnya prasangka kita. Kalau gempa ini akan gedungnya akan ambruk dan apa ya, maka kita mengambil keselamatan jiwa kita gitu. Nanti dilanjutkan salat. Atau bahkan dia keluar menyelamatkan diri. Jadi kalau gempanya sebentar saja tidak ada lagi, maka berarti kita lanjutkan. Tapi kalau umpamanya sering gempa kuat gitu umpamanya, nah, berarti kita harus menyelamatkan diri. Tapi kalau orang tidak bisa prediksi, ada gempa dia langsung keluar, tidak masalah ya, nanti dilanjutkan sholat. Apa boleh menjamak sholat ketika menjadi pengantin? Allahu a'lam. Ini yang kadang-kadang repotnya ini. Ini pengantin ini karena berhias segala macamnya. Ya, Allahu a'lam. Kalau ada ulama sebagai ulama kontemporer memang membolehkan hal ini, tapi para ulama-ulama lain, apakah ini termasuk uzur, masyakkah atau tidak? Ya, wallahu a'lam. Ini pertanyaan di luar tema. Bagaimana kalau ada teman ana yang memberikan hadiah umroh yang dijadikan dari usaha yang mengandung riba, dia menghadiahi karena ana dulu membantunya dalam pekerjaannya sehingga dia bernazar jika berhasil maka akan umrohkan ana. Dan dia hanya akan umrohkan ana bukan dalam bentuk uang, melainkan dia akan memberikan paket umroh tersebut dan ana tinggal berangkat saja. Mohon nasihatnya. Allahu a'lam, ya menurut ana boleh karena hadiah, yaitu kita tidak tahu hadiah dari hasil bagaimana, yang penting hadiahnya ada sebuah hadiah, boleh aja kita ambil, itu yang zahir. Karena Rasulullah juga menerima hadiah daripada orang kafir, boleh menerima hadiah orang kafir. Ya. Orang kafir kadang-kadang juga hartanya tidak tahu jelas hasilnya selamacamnya. Ya. Tapi kita tahu kalau itu adalah dengan harta halal, tentu pasti. Yang kita ragukan adalah kalau dari harta yang haram hadiah ini, ya maka yang salah adalah dia yang memberikan hadiah, dia tidak akan dapat pahala dengan cara yang haram. Bagi kita mengambil hadiah dengan cara yang umum saja, kecuali kita punya bukti bahwa itu harta yang haram, lebih awalnya tidak kita ambil. Kalau sudah punya bukti itu harta yang haram, maka kita tidak boleh ambil kalau hadiah itu jelas. Tapi maksudnya kita, orang itu punya pekerjaan ini dan juga punya pekerjaan lain, ya, tidak, dia punya pemasukan dengan hal yang lain gitu. Maka hadiahnya insya Allah halal. Tapi kalau kita pasti itu adalah harta yang haram, maka kita tidak boleh menerima hadiahnya tersebut. Bolehkah kita menjamak salat? Saya berangkat ketika maghrib, ketika mengantarkan orang yang ke bandara karena dikhawatirkan telat, maka saya jamak maghrib dengan isya. Ya boleh. Boleh. Ya, kalau dia menjamak salat ketika umpamanya macet, kita boleh menjamak salat. Ya. Kita boleh menjamak salat. Ya. Bahkan ketika macet kita umpamanya tadi salat zuhur. Ini juga uzur. Tahu-tahu pulang arah ke Bogor macet total, kita belum salat asar, mau kemana, ke tempat wudu juga bisa, kemana-mana gak bisa, ini di tol lagi kan, ya salat dalam kondisi aja bertayamum saja, nah itu, jadi jangan sampai meninggalkan salat. Ya, kalau bisa minggir ke pinggir, pinggir dulu, tapi kalau sudah udah gak bisa, gimana, gak bisa bergerak umpamanya, taruh gitu, maka dia bertayamum, salat dalam mobilnya atau salat keluar cari arah kiblat, tidak masalah. Atau dia minggir dulu ke pinggir jalan karena macet, dia sholat lebih aman atau mencari air lebih. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan untuk mencari air, semuanya sudah menjadi kesulitan, maka dia sholat dalam kondisi bertayamum saja. Tayamum insya Allah ada, bisa. Okay. Setiap pulang perjalanan balik dari Sapar masuk maghrib, sedangkan jarak rumah kami sudah dekat sekitar 20 km lagi, apakah masih boleh dijamak takdim di kasar isyaknya? Maturun. Jadi kalau belum sampai ke rumah kita, belum sampai ke daerah kita, masih boleh. Boleh kita menjamak dan mengqasar. Kalau misalnya masih kita dalam perjalanan, walaupun mendekati rumah. Sekitar 20 km lagi. Suatu ketika saya musafir ke suatu daerah dan sudah berniat jamak qasar, zuhur dan asar. Qadarullah saat jamaah, qadarullah salat jamaah sudah dimulai dan saat ana datang imam sudah bangun dari tahiyatul awal. Dan ana ikut jamaah bersama imam mukim, dua rakaat dan salam. Setelah salam ana bangun untuk salat jamak qasar dua rakaat. Apakah ana salah ustaz dan bagaimana cara memperbaiki dengan menggantinya sekarang? Ya, kalau hal itu sudah berlalu, ya adalah Kalau tadi kesalahan-kesalahan seperti itu, ya dia ganti sholatnya itu, ya secara zahir demikian, karena sholatnya enggak sah, karena dia sholat dengan imam. Tapi karena perbuatannya jahil, sebagian ulama mengujurkan perbuatan itu. Nah, tapi sholat dia sholat asarnya paling umpamanya secara mukim sholat zuhur berimam dengan mukim saya musafir sholat 4 rakaat. Kemudian saya mau jamak dengan sholat asar boleh, asarnya 2 rakaat boleh. Tapi tadi kenyataannya adalah ketika dia masuk pada rakaat ketiga sholat zuhur umpamanya, dia salam dengan sama dengan imam, pas sholatnya sah. Padahalnya harus bersamaan dengan apa namanya? Dengan harus dia menyempurnakan karena berimam dengan mukim. Wallahu alam, insyaallah salatnya yang sedang kondisi karena yang tidak ketahuannya dia salat sah. Demikian ya, silakan dibacakan pertanyaan yang masuk melalui chat. Allahu barik fiik Ustaz, untuk pertanyaan pertama Ustaz dari kolom chat. Dari Ukti Hida, bismillah Ustaz, bagaimana untuk orang yang sudah lanjut usia, bolehkah dijamak sholat ya? Karena kadang tidurnya susah dibangunkan. Jazakallahu khairan Ustaz. Gimana menjamak sholat maksudnya? Karena beliau sudah lanjut usia. Ya, kalau dia lanjut usia sudah sering kehilang-hilang akalnya, ada rukhsah ya, nanti untuk dia menjamak sholatnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Agusti Agung Firta. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai sholat duha. Apa benar tuntunan Rasulullah sholat duha itu sunnahnya berseling waktu dua hari sekali atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Ana belum pernah menemukan ada penjelasan kalau sholat duha itu seling berdua sehari dua kali atau apa? Dua hari sekali, belum pernah menemukan. Salat duha disunahkan aja setiap hari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ukti Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah kemacetan termasuk uzur untuk menjamak salat? Baik. Jika kita sudah pernah memastikan, iya, termasuk uzur untuk menjamak salat nanti. Kalau kita tidak akan memungkinkan untuk melaksanakan sholat karena kemacetan, bisa uzur di situ, ya bisa uzur. Makanya kita umpamanya pulang zuhur ini, kalau ke arah sana biasanya itu macetnya bisa sampai maghrib, belum sampai di rumah umpamanya, tidak memungkinkan untuk sholat asar, ya. Dan tidak ada juga tempat untuk keluar untuk sholat umpamanya atau rest area untuk sholat, maka di afdolnya adalah dia jamak. Tapi kalau ada tempat dia untuk melaksanakan sholat ya asarnya, dia berhenti keluar dulu ke syariah, itu lebih afdol dia melaksanakan seperti itu. Karena asal yang utama sholat itu dilaksanakan pas setiap saat pada tepat pada waktu masing-masing, itu asalnya. Kecuali ada masyakoh, ada kesulitan tadi, itu pengecualiannya. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari orang yang sama Ustaz. Jika terkena macet, apakah boleh sholat dalam keadaan duduk di mobil atau harus berdiri di luar mobil? Jazakallahu khairan Ustaz. Tergantung kondisi. Jika memungkinkan, ya memang macetnya tidak bergerak sama sekali, ya mungkinkan untuk berdiri sholat di luar. Ya, sholat di luar dia. Atau tadi kita sebutkan boleh minggir ke pinggir dulu dia. Ya. Tapi mobilnya sudah kadung di tengah Ustaz. Harusnya ke tengah bukan minggir dekat ke sebelah kiri. Gimana? Ya udah, kalau memang tidak bergerak-gerak mobilnya, ya kita turun sholat dengan sebaik-baiknya gitu, berdiri gitu. Beda juga umpamanya pertanyaan kalau kondisi kita naik bis, sebenarnya pernah dipertanyakan busnya nggak berhenti ya subuh, maka kita sholat dengan kondisi apa adanya aja, walaupun bisnya juga tidak ke arah kiblat, kita sholat dengan kondisi apa adanya saja dalam tayamum begitu. Nah, dan bagi juga ini pengetahuan penting bagi orang yang menjadi pilot, menjadi supir ya, baik supir bis yang jarak luar kota dan juga supir truk, ini harus mengerti hukum seperti ini dia, karena mereka kan musafir terus itu ya, maka mereka harus mengerti soal dengan itu ya, dia bisa mengqasar, bisa menjamak, jadi sebetulnya supir-supir itu enggak terlalu sulit juga melaksanakan sholat, mereka memang hidupnya musafir terus gitu. Maka perlu ini tuntunan ini untuk dipelajari dan oleh para supir-supir, terutama yang ya sebagai profesi seperti itu, baik itu apa super travel, bis ataupun truk ya, yang perjalanan jauh. So. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Akihin Abu Dani di Jakarta Selatan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jarak waktu saat menjamak sholat apakah langsung boleh diselingi dengan zikir dahulu? Syukron jazakallahu khairan. Boleh aja kalau dia mau zikir. Ya. Cuman kalau sholat qasar, ya itu tidak disunahkan dia sholat sunnah rawatib. Itu. Tidak disunahkan sunnah rawatib, sholat sunnah rawatibnya. Tapi kalau berzikir boleh aja dia. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ukti Herlina Ningsi. Bismillah Ustaz, bagaimana caranya melaksanakan sholat jamak atau qasar dan sholat jamak qasar? Saya masih bingung antara sholat yang dijamak begini, bagaimana juga cara niatnya? Syukron Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, jamak qasar atau jamak saja atau qasar saja, ada tiga. Nah, yang diqasar hanya sholat yang 4-4 rakaat itu saja. Maka jika dia musafir, ya, dia sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Nah, tapi dia ingin menjamak, maka dia boleh sholat asar di waktu zuhur atau nanti diundur sholat zuhurnya di waktu asar, ya. Maka itu jamak namanya. Jadi jamak berhubungan dengan waktu, kalau qasar berhubungan dengan jumlah rakaat. Nah, itu lebih gampang juga. Nah, itu jamak qasar namanya. Nah, kalau jamak saja itu dia boleh musafir, boleh tidak musafir. Ya. Pokoknya jamak dia zuhur dengan asar. Dia salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, itu jamak saja. Ya. Jadi itu beda, ada 3. Qasar saja, jamak qasar, jamak saja. Kalau qasar, ya, dia hanya seperti orang sholat di Mina, ya, dia sholat berapa? 2 rakaat untuk sholat yang 4 rakaat. Tapi setiap waktu, zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, itu qasar saja. Kalau jamak qasar, dia sholat yang 4 rakaat, dijadikan 2-2 rakaat, kemudian waktunya digabung, itu jamak qasar. Imam menggabung zuhur ke asar atau asar ke zuhur atau maghrib ke isya atau isya ke maghrib. Nah, ditarik maghrib ke apa? Ditarik isya ke maghrib atau asar ditarik ke zuhur waktunya, atau sebaliknya zuhur diundurkan waktunya menjadi di waktu asar atau maghrib di waktu isya. Itu jamak. Jadi kalau jamak berhubungan waktu. Nah, kalau jamak ini yang bisa dilakukan 4 salat, yaitu zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Enggak boleh asar dengan maghrib atau isya dengan subuh, enggak boleh. Atau subuh dengan isya, subuh dengan zuhur, enggak boleh. Nah, jadi waktunya yang boleh dijamak itu berhubungan waktu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Selain itu enggak boleh. Enggak boleh ditarik asar di maghrib, juga enggak boleh ditarik subuh ke isya, atau isya juga dimundurkan ke subuh, enggak boleh. Atau subuh diundurkan menjadi zuhur, juga enggak boleh. Jadi yang enggak boleh itu apa? Kalau jamak subuh enggak boleh diganti, ditarik ke mana-mana waktunya. Tapi kalau zuhur ditarik ke asar, asar ditarik ke zuhur, boleh. Isya ke maghrib, maghrib ke isya, boleh. Itu kalau jamak. Nah, kalau jamak saja dia, dia sholat zuhur di waktu asar, atau dia tidak musafir tadi, dia di dalam kotanya, cuma dia ada masyakkah, nah kayak dia jamak saja, ya, dia jamak saja. Dia sudah berangkat dari kantor ini, belum sempat sholat zuhur, di perjalanan terus saja, nanti baru sampai di rumah asar, dia laksanakan sholat zuhur, sholat asar di rumahnya 4 rakaat, itu jamak saja namanya. Nah, itu penjelasan qasar, jamak qasar dan jamak saja. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon izin bertanya, jika kita bersafar saat sudah di bandara, sudah datang sholat zuhur, apakah sholat asar di jamak qasar atau di jamak takdim saja Ustaz? Mohon pencerahannya. Nah, itu lebih awalnya adalah jamak qasar takdim. Jamak takdim di qasar juga, ya. Sholat zuhur, kalau memang ada waktu untuk sholat, ya, ada waktu untuk sholat, ya, waktu zuhur sudah masuk, pesawat 2 jam lagi atau 1 setengah jam lagi baru ada boardingnya. Nah, kita sholat zuhur 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Itu namanya apa? Jamak qasar dengan bentuk jamak takdim. Karena mendahulukan waktu asar ke zuhur. Nah, itu. Jadi boleh dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Allahu yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Apakah boleh bertawasul dengan amalan yang akan dilakukan dan bertawasul dengan amalan kita tapi manfaatnya untuk orang lain seperti orang tua atau keluarga kita? Syukron Ustaz. Baik, berdoa itu ya bertawasul dengan tiga hal, dengan nama Allah, dengan apa namanya doa orang yang soleh hidup dan hadir, atau dengan amal soleh kita. Kita memohonkan untuk seseorang dengan amal kita, tapi kita belum lakukan, gimana amalnya? Yang kita tawasul amal sudah kita lakukan. Bagaimana seorang bertawasul dengan amal haji, dia belum pernah berhaji, gimana? Enggak mungkin. Bertawasul dengan amalnya, dia punya amal yang menurut dia ada amal itu dia ikhlas lakukan, dan amal yang istimewa dan ikhlas dia lakukan, maka dia boleh terwasul dengan amalnya, baik untuk dirinya atau untuk anaknya atau untuk orang lain. Boleh saja bertawasul dengan amal soleh yang sudah dilakukannya, yang dia nilai amal itu dia ikhlas dan amal itu spesial menurut dia. Seperti mana yang dalam kisah tiga orang ya Bani Israel itu, yang satu bertawasul dengan kebaikan kepada orang tuanya, yang satu bertawasul karena kebaikan kepada anak pamannya perempuan yang dia beri pinjaman dan tidak melakukan perbuatan keji dengan wanita tersebut. Yang ketiga adalah seseorang yang mengembangkan upah daripada pekerjaannya. Itu boleh dia. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya ini banyak yang di luar tema Ustaz. Apakah boleh dibacakan Ustaz? Ada berapa pertanyaan? Ada sisa tinggal 4 lagi Ustaz. Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asnallahu ilaika ya Ustaz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan Ustaz dan merahmati Ustaz, keluarga serta seluruh kaum muslimin. Amin. Kapan Ustaz izin bertanya di luar tema, jika diperkenankan, ada artikel yang mengatakan seperti ini. Kebanyakan orang menyimpan tempat sampah di area dapur. Tempat sampah ini biasanya di dapur dalam waktu yang lama, menunggu penuh baru dikeluarkan ke tempat pembuangan. Namun ternyata kebiasaan ini bisa mengundang setan dan jin masuk ke rumah. Hal ini dikarenakan dalam tempat sampah terdapat sisa-sisa makanan dan barang yang disukai oleh makhluk gaib. Apakah artikel tersebut sahih Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wallahu a'lam, yang jelas seseorang melakukan yang terbaik saja. Ya, karena tidak mungkin orang bisa sampah masih sedikit selalu dibuang, juga menghabiskan waktu dan juga menghabiskan apa namanya? Tempat pembuangan sampahnya, plastiknya mungkin yang dibeli spesial untuk buang sampah. Jadi hidup itu bukan dipandang dari sisi juga, agama bukan dari sisi. Yang penting kita ada berusaha semaksimal mungkin adalah melakukan pembersihan di rumah kita. Memang disebutkan jin itu senang pada tempat-tempat yang kotor, maka kita bersihkan. Ya, tempat sampah kita kalau apa ya ditutup kan ditutup. Ya, kemudian makanan kita juga tutup. Maka jin tidak bisa membuka hal-hal ditutup dengan baca basmalah. Nah, sampah itu kalau belum penuh, ngapain dibuang dulu? Karena memang ya, belum waktunya dan juga menghabiskan waktu kita. Tapi minimal setiap hari ya jangan dibiarkan juga. Ya, tentu tempat sampah yang ketutup tidak akan berbau. Ya, jika kita menutup dengan baca basmalah, insya Allah jin tidak bisa masuk ke sana. Gitu. Dan juga tidak setiap makanan itu menjadi makanan jin juga. Ya, setiap makanan. Tapi kita tidak boleh hulu berlebih-lebihan dalam setiap hal. Lakukan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dijelaskan para ulama saja. Jangan kita mencoba berkhayal-khayal. Kalau begitu juga apakah setiap tempat yang kotor ada di samping rumah kita semacam nanti malah memperpanjang persoalan kepada hal-hal yang lain misalnya. Maka kita lakukan hal-hal yang normal saja, sampah sudah penuh dibuang. Tidak mesti kalau sampah masih sedikit ya setiap kali dibuang ke tempat sampah ya baik sebenarnya, kalau orang punya waktu semacam kan kita terbatas kadang-kadang waktu sebagian kita maka dia penuh dulu tempat sampahnya baru dibuang, ya. Hemat juga plastik sampah dan juga tidak makan waktu yang begitu banyak, maka setiap sibuk buang sampah nanti malah lebih demikian, ya. Tentu hal ini dikembalikan kepada kondisi masing-masing, ya. Dan untuk menghindari gangguan jin itu, ya, bagaimanapun jin itu makan, ya, silakan dia makan hal-hal itu, dan penting dia tidak menyakiti kita. Karena berbagai perkara bisa aja jin tinggal di rumah, maka kita disunahkan untuk ketika tidur membaca ini, ketika masuk rumah membaca ini, ketika makan baca ini, kan ada tentuan-tentuannya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu barik fiik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita diberi makanan karena syukuran ulang tahun, apakah kita boleh memakan? Dan apakah kita boleh balas dengan memberikan kado atau makanan juga? Syukran Ustaz. Perkara mengenai ini adalah tasyabuh dengan perbuatan yang tidak ada nilainya, ya, sia-sia waktu segala macam, bahkan melakukan hal-hal yang kadang-kadang berindikasi hal yang diharamkan Allah SWT. Oleh sebab itu seseorang yang menghindari hal tersebut, ya, tidak boleh memberikan sesuatu penghormatan di atas jadi peringatan-peringatan seperti itu. Adapun masalah makanan, ya, selama makanan itu ada halal, bagi orang-orang boleh saja dia mengambilnya, ya. Atau kalau dia tidak mau mengkonsumsinya, maka dia berikan kepada orang lain. Demikian saja. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ukti Silvia Hanif. Waduh sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Silvia mau izin bertanya Ustaz, jika kita setiap jam mengingat masalah perbuatan keji di masa lalu, apakah boleh setiap jamnya sholat tobat nasuha? Apakah sholat tobat nasuha ada jamnya tertentu? Terima kasih Ustaz. Dan semoga Ustaz dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seseorang takut akan dosanya baik, tetapi tidak boleh mengingat kejadian-kejadian dosa-dosa yang akan membuat dia futur dari ibadah dan membuat dia stres, membuat dia diwaswasi oleh syaitan. Waswas setan, menimpa setan, menimbulkan kepada dia waswas. Ini enggak boleh. Seseorang sudah bertobat dengan dosanya, yakin Allah akan mengampuninya. Ya. Adapun masalah salat taubat itu tidak ada pernah dianjurkan berulang-ulang, dan juga istilah salat taubat ini diambil dari hadis. Seseorang yang jatuh kepada dosa kemudian dia salat 2 rakaat, Allah akan ampuni dosanya. Jadi itu sebetulnya hadisnya. Tetapi tidak ada dalam istilah-istilah salat taubat ini, ya, dipakai sebetulnya di kalangan fuqaha yang muktamad perkataan mereka. Tapi tidak mengapa dengan berdasarkan hadis itu disebut sholat taubat atau bukan, tapi kita ketika bertobat melakukan sebuah dosa kemudian sholat 2 rakaat berwudu itu boleh. Tapi untuk dosa tertentu diulang-ulang sholat taubatnya, ini yang tidak ada landasannya. Apalagi dosa itu selalu dibayang-bayangkan bahwa semua hal-hal yang itu yang berlalu, perbuatan buruk itu harus kita lupakan dan tidak kita ingat setelah kita bertobat. Kita yakin Allah SWT akan menghampiri dosa kita tersebut. Yang akan kita ingat adalah dosa-dosa yang selalu kita lakukan setelah itu. Maka kita selalu banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Bapak saya cuci darah sholat asara di jamak atau di jamak qasar, atau sholat dalam keadaan berbaring pada waktunya? Syukran Ustaz. Baik, tergantung kondisi saat dia melakukan itu. Jika memang prosesnya itu akan melewatkan dia sholat asar, tidak memungkinkan dia untuk sholat, maka dia boleh menjamaknya, tapi tidak dikosor. Nah, tidak dikosor, ya. Tetapi kalaupun cuci darah, namun dia memungkinkan untuk sholat, ada orang yang akan mengudukkannya, atau dia beruduk sebelum itu, uduknya masih ada, dia pun tidak hilang akalnya, mungkin kan untuk sholat pada waktunya, awalnya sholat pada waktunya. Tapi jika terjadi proses itu tidak memungkinkan dia untuk sholat, maka awalnya dijamak. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik Ustaz, untuk satu pertanyaan terakhir dari Riau Ustaz, dari Nuria Tembilahan Riau. Bismillah, saat sholat sendiri niat sunnah qobla juhur dengan teman bermakmum, dikiranya kita sholat fardu zuhur. Saat rakaat kedua kita salam, ditanya itu gimana Ustaz? Lanjut kita ke rakaat ketiga atau ikut salam juga? Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Oh, dia yang makmum, orang yang jadi imamnya, ya. Sholat sunnah. Sholat sunnah Ustaz. Baik, maka dia adalah menyempurnakan. Setelah orang yang di depannya salam, maka dia adalah menyempurnakan ke rakaat ketiganya, tidak ikut salam dia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Ustaz, semua pertanyaan sudah dibacakan Ustaz. Baik, demikian. Terima kasih banyak untuk kebersamaan dan kehadiran antum dalam pada malam hari ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.